Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang enggak alim. Lah itu belajar iso primbon, iso perdu kunan. Terus wong mikir iki dukun bae mesti dukun kan ngoten lain. Ngene ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat berpadat makna. Untuk mauidhoh yang ketiga, tausiah yang ketiga oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jindan bin Nufail bin Salim Jindan dari Tangerang Banten, kepada beliau dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam hall Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majlis kita yang mulia ini. Dan Allah ta'ala insyaAllah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum maghfirullah Kiai Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun enggak saling kenal atau mungkin enggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar ruslu bani allati tariquhum wahidatun fi dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda, akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama ummati ka anbiya ibni Israel. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abu Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah wa Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah, begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Oh, mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juzu min sita wa arba'in juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abu Hasan Asy-Syadzili beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi hadithik, engkau pernah berkata di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya bani Israel, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya nabi bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa, kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi bani Israel, coba tunjukkan kepada saya siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, aina Abu Hamid Al-Ghazali. di mana Abu Hamid Al-Ghazali, datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah, kemudian berkata, ini dia orangnya, kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzil ini, masmuk ya imam, siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu, kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya enggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad, enggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Ahadza minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan? Maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'adab? Saya jawab ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa, atau ata'adab, taslim kepada Nabi Musa, bersikap adab. Nabi bilang, ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah, ya Sayyidina Musa, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, bersandar dengannya gembala kambing, dengannya banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu. Allah tidak tanya itu. Allah tanya apa di tangan kananmu? Jawab tongkat, selesai. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Wa hakadha ya kalim, ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, suka berlama-lama di dalam berbicara. Begitu. Nabi Musa bilang, "Naam, sah, sah kalamak." Kalah, bukan kalah, artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa, ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha?" Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali berimam Ghazali? Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, la ya Rasulullah, tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekali ber al-imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Hingga al-imam Abu Hamid Al-Ghazali ini, beliau disebut bahwasanya kalau masyayikhuna dulu, guru-guru kita bilang, kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simple. Cirinya ulama dunia enggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali. Ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali Hatam Ihya, berulang kali. Begitu Al-Habib Abi Bakar berapa kali Hatam Ihya, Al-Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali Hatam Ihya. Begitu berulang-ulang, Syekh Abi Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali, Imam Abdullah Al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum, di antara guru-guru kita yang apa namanya hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin. Wa di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutalaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlatih Syekhana Al-Habib Sa'ad, Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus, yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardhahu. Kana al-imam as-Saggaf, al-imam Abdurrahman as-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang, man magara ihya ma fi haya. Yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma araf gawaid al-madhhab. Man magara tanbih falaysa binabi. Man maluh wirid fahuwa girid. Man magara al-adhkar falaysa bidhakar, katanya beliau. Barang siapa yang tidak baca kitab Ihya, tidak kenal al-haya, enggak kenal malu. Yang enggak membaca muhadzab, tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak membaca, mempelajari kitab tanbih, falaysa binabih. Oh, bukan orang yang cerdas. Enggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan, man magara al-wirid, yang tidak punya wirid, fahuwa girid, kerah. Begitu. Harus punya wirid, harus punya adhkar. Kemudian sampai disebutkan oleh beliau, man magara al-adhkar falaysa bidhakar, yang tidak membaca kitab al-adhkar karangan Nawawi, maka itu bahasa kita apa, tidak macho, enggak jantan, bukan lelaki. Kalau lelaki sejati baca kitab al-adhkar, kan yugulun bi'iddar washtari al-adhkar. Kalau perlu jual rumah untuk beli kitab Al-Adhkar karangan Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu arba. Kecintaan orang dulu kepada ilmu sampai mereka bilang jual rumah beli kitab. Jual rumah beli kitab. Ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang, buat beli handphone orang sekarang. Orang dijual rumah buat membeli kitab radhiyallahu anhum warḍahum. Kalau kita meneliti, tadi kita bersama Gus Baha sambil dialog bicara di dalam itu, di antara yang kita bicarakan ada kitab namanya Masya'rawi karangan Syilli. Ada dalam kitab Masya'rawi dari Sa'dab Managib Sa'dab Ba'alwi, kalau kita teliti riwayat para wali-wali dan ulama tersebut, hampir di setiap managib wali dan ulama yang disebutkan fulan bin fulan. Wulida bitarim wa hafizal Qur'an al-azim, gara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addab bi abih. Itu hampir di setiap managib disebutkan awalnya seperti itu kalimatnya. Fulan bin Fulan lahirnya di kota Tarim, telah sukses hafal Al-Quran Al-Azim, dia belajar mengkaji peringkat keilmuannya sampai kitab Muhadzab dan Tanbih, wa belajar ta'adab bi abih, ngambil sanad keilmuan dan sanad adab, ngambil daripada ayahnya. Terus lanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah dimuliakan dengan warisan yang agung, warisan keilmuan dan sanad yang nyambung terus, sanadnya yang jelas. Luar biasa. Wasanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Laula sanad lagala man syak bima syak. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya. Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dina. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita. Dan kalau kita teliti para masyayikhuna, musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi abun yatalaga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Sambung menyambung silsilah keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah mengambil dari ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Kiai Abdullah bin Umar, yang mana rumah tangga ini adalah baitul ilim, ini rumah tangga ilmu, ini adalah rumah tangga taqwa, dan bukan cuma sekedar itu aja, ini adalah rumah tangga kesalehan dan kewalian yang harus dijaga dan dilestarikan. Baitul futuwah wan nubuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaqqi. Qaumun idza arkha adh-dhalam suturahu lam tulfihim rahnul wita wal madja'i bal talqahum 'umdal maharibi quwwaman lillah akrim bisujud ruk'i. Yang mana ini rumahnya ilmu, rumah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya adab, rumahnya akhlak, rumahnya kebersihan hati, rumahnya pengabdian, rumahnya ketakwaan, rumahnya kesalehan, rumahnya Al-Qur'an yang harus kita jaga. Yang mana para penghuni rumah-rumah tersebut, yang kalau datang waktu malam, kamu tidak akan mendapati mereka menjadi sandera kasur atau sandera televisi atau sandera game online atau sandera handphone, ya. Akan tetapi kamu dapati mereka bagaikan tiang-tiang mihrab yang berdiri di atas sejadah mereka akrim bisujud ruk'i. Demikian mulia orang-orang yang ahli sujud, ahli ruku', tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka ini dikenal, nampak cahaya ruku' mereka, cahaya sujud mereka. Sujudnya malam, ruku'nya malam. Tapi dibilang tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka ruku' dan sujud. Padahal kalau malam enggak ketemu orang, kapan kita ngelihat mereka lagi ruku' dan sujud? Artinya cahaya khusyuk yang mereka dapat tatkala ruku' dan sujud itu, tangisan air matanya, khusyuknya nampak sampai ke siang hari. Karena Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan adragtu aqwam, saya berjumpa dengan sekelompok kaum gamu fil lail bi ayah wahid min al-Qur'an. Ketika bangun malam, mereka cuma baca satu ayat dari Al-Quran yang mereka renungi, mereka tadabburkan, mereka tangisi satu ayat tersebut. Paginya kelihatan di wajahnya bekas khusyuknya. Itu saya jumpa dengan generasi sahabat demikian. Hingga sekarang saya jumpa dengan generasi di bawah saya, semalam suntuk baca Quran dari awal sampai akhir, paginya gak berbekas. Ketemu di pasar tetap nipu, tetap bohong, tetap ngomong kotor, tetap provokasi, tetap ngomong yang lantur, waliyadzu billah min dzalik, tetap bikin kejahatan, waliyadzu billah min dzalik. Itu ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍah. Wa kana al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Balfaqih. Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau ahad min abadillahi sab'ah. Dikenal Abadillahi Sab'ah, itu ada 7 orang ulama besar sekaligus wali besar, namanya sama, hidup di kampung yang sama, di zaman yang sama, namanya sama, dan semuanya setiap individu cukup buat satu negeri. Nah ini bayangin, ngumpul semua di satu kota, ada semua namanya Abdullah, ada Abdullah bin Umar bin Yahya, ada Abdullah bin Hasan bin Tahir sahib majmu', ada lagi Abdullah Basaudan minal masyikh al-muhibbin, ada lagi Abdullah bin Husain Balfaqih, kathir Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Abdullah bin Husain Balfaqih, salah seorang ulama besar murid daripada Maula Butaiha Allama, dikenal tentang keilmuannya. Ada Abdullah bin Husain Balfaqih ini yang dikenal wa Balfaqih alladhi fil fiqhi kal adra'i wa fit tasawufi wal adab muttasi'i. Ada Balfaqih yang ini, Abdullah bin Hasan Balfaqih, yang di dalam ilmu fikih menyamai Al-Imam Adra'i. Adapun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab, lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dhikra tulal umri wal kutuba baka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'adhibu ta'aba min ahli rasulillahi aktharuhum wa al abi fadlinil akhyari wal khutaba. Itu diantara syair beliau, saya kehilangan, katanya, saya kehilangan manusia-manusia pilihan. Siapa mereka orang-orang pilihan yang seumur hidupnya enggak pernah terpisah dari zikir, enggak pernah terpisah dari kitab. Enggak pernah terpisah dari zikir, enggak pernah terpisah dari kitab. Ya, kerjaannya itulah ilmu. Ilmu ya dijumpai di atas mihrab, di atas sajadah, di mihrab, lagi zikir, lagi salat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Ada husyughlu. Ada ulama, syughulnya begitu. Kerjaannya mereka seperti itu. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba baka'u laylatihi. Kalau malam kerjaannya nangis, sajjadu khalwatihi, sujud dalam tangisannya, dalam khalwatnya, min khawfi malikihi, karena takut kepada Allah Ta'ala, yasta'adhibu ta'aba, sesuatu yang kelihatannya susah, penat, capek, buat mereka manis. Kebanyakan, banyak diantara mereka dari keturunan Ali Rasulillah, wa min muhibbihim wa muwalihim, dan para pecinta dan peneladan mereka, baik itu dari al abi fadl al akhyar wa al khutaba, dan para ulama, para masyayikh, menjumlahi Kiai Hamid wa Kiai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrullah, yang kalau kita lihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah Ta'ala? Galil, nadir, sedikit sekali. Dan siapa gerangan di zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir, enggak tahu dunia luar? Min jumlati hadza, hatta beberapa masyaikhuna, guru-guru kita, enggak tahu nilai uang, mata uang, nilai uang. Dia enggak tahu, enggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka enggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Enggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masya Allah. Masyghul bi rabbih, sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, para ulama-ulama tersebut, hadzal al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kawin, baru menikah. Ketika menikah, paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir Usil. Ini ulama besar. Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi. Zaman dulu. Guru dari Habib Ali Kuitang. Oh, ulama besar. Ada Abdullah bin Husain, sahibul majmu'. Itu beliau ketika ponakannya menikah, maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin, begitu mau tutup pintu dilemparkan kitab. Abdullah, syuf, ini ada kitab. Masukin aja, taruh di kasur, begitu, ditinggal. Begitu pagi harinya ditanya, namanya orang pengantin, bagaimana? Semalam udah selesai. Selesai apaan? Kata si istrinya. Itu suami saya, begitu masuk kamar, lihat ada kitab, dia buka kitab. Nah, dia pikir ya, mau baca selembar, asyik, baca lembaran kedua, lembaran ketiga, sampai subuh, istrinya ditinggal, ditelantari. Ini pengantin. Buat mereka itu bahkan, kitab lebih lezat daripada malam pengantin. Hadza wala'uhum bil ilm. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Wa hakadha. Inilah kecintaan mereka. Kana al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, salah seorang ulama besar, itu beliau mengultimatum setiap keluarga, setiap orang yang memiliki leluhur salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya, dalam ketakwaannya, dalam kewaliannya, beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia. Beliau bilang kepada mereka, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal kitab, tahu gagal kitab? Gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan. Kalau kamu gagal kitab, jangan menjadi orang yang gagal mihrab, ahli dalam ibadat, memakmurkan mihrab. Tapi kalau barang siapa yang gagal mihrab juga, kitab gagal, mihrab gagal, jangan jadi gagal adab. Tapi kalau udah tiga-tiganya, kitab gagal, kitab gagal, mihrab gagal, adab, nah, terus apa jadinya? Apa jadinya? Barusan kita mampir di Rembang, jumpa dengan Kiai Mustafa Busri, Gus Mus. Di antara pembicaraan kita itu, beliau mengutip ucapan Kiai Hamid, waladus saleh, saleh. Anaknya orang saleh, ya harus jadi orang saleh juga. Anaknya ulama, harus jadi ulama juga, harus ikutin mereka, jalannya mereka. Kemudian kita ucapkan, ada sebuah ungkapan yang diucapkan, bi abihi gitada, adiyun fil karam, faman yushabih abahu famadholam. Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniru ayahnya, famadholam. Enggak bakalan keliru, enggak bakalan salah, enggak bakalan zalim. Nah, sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya bagaimana? Adza zalim. Adza zalim. Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, adza zalim. Menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, ta'rifun. Itu beliau Al-Habib Salim Syatri bilang, keturunan orang soleh punya tiga alternatif. Alternatif pertama, menjadi sabig, membalap, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya, membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Minhum al-faqihil muqaddam, yang membalap leluhurnya. Di antaranya adalah Imam Abdullah al-Haddad yang membalap para leluhurnya, Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu. Banyak yang membalap para salafnya, lebih baik daripada salafnya, di antara mereka. Menjadi rujukan. Wa imma lahig, tidak bisa sabik, enggak bisa membalap mereka, paling tidak ngikut di belakangnya mereka, bermakmum kepada mereka. Itu alternatif kedua. Saya ngikut jalannya mereka. Seperti ucapannya Sayyidina Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Saya mengikut kepada jalan leluhurku, Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub. Dan dari kalimat ini, dari ucapannya Sayyidina Yusuf, yang dikutip oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat ini sebelum dia bilang Abai Ibrahim Ishaq Ya'qub, sebelum dia ngomong begini, dia dahulukan kalimat Wattaba'tu, saya ngikut. Sebelum berbangga, ngikut. Kalau enggak ngikut, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Makanya Sayyidina Yusuf bilang Wattaba'tu, saya ngikut millata abai, jalan leluhurku Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Imam Al-Haddad waktu dalam syair beliau memuji tentang Ahlul Bait. Ahlul Baitul Mustafa tuhuri huma manul ardi faddakir syubihu bil anjmi zuhri mithal ma qad jaa fi sunani safinu lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha fahumul qaumul ladina hudu bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairi la ma qasadu ma al qur'an fi garani lana khairul anami abu wa aliyun murtadha hasabu ila sibtan nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Pujian luar biasa. Terus di akhir qasidah dia bilang thumma la taghtar wa bin nasabi la wala tagna bikana abi wa tabi' fil hadi khairan nabi ahmad al hadi ila sunani. Jangan pernah gurur tertipu dengan nasab saya. Laisal fata man gal abi, jagoan bukan yang bilang bapakku kakekku lah, kamu jadi apa? Al Habib Salim Syatri bilang tiga alternatif, sabiq lahiq, ngikut di jalannya mereka, wa imma mahiq. Apa itu mahiq? Mengikis habis dari jalannya mereka, menyimpang dari jalannya mereka. Ada satu orang, dia bermimpi kakeknya, bermimpi ayahnya, kakeknya yang wali, yang ulama. Dia dalam mimpinya bilang, ya jad, ya abi, ya jadi, ni'mal ab, ni'mal jad, anta, sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakeknya dalam mimpi itu anak bilang, na'am, wa bi'sal walad anta. Ya, sebaik-baiknya kakek saya, ya betul. Tapi seburuk-buruknya keturunan, ya kamu. Enggak ngikut. Menyimpang dari jalannya saya, enggak ngikuti saya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang, salaman dengan Imamul Haddad, Al-Mujaddid, sahib Ra'atib. Ditanya, man hadha, siapa kamu? Bilang, anak fulan. Ibn Fulan, saya Fulan, anaknya Fulan, ulama dan wali. Cucunya Fulan, cicitnya Fulan, terus disebutin nasabnya dia. Imam Al-Haddad berkata kepada orang tersebut, "Ya waladi, kun mithal abik, au jaddik, au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi maghsurah." Wahai anakku, jadilah kamu seperti bapakmu, seperti kakekmu, seperti salafmu. Kalau tidak ya kamu cuma jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong. Kosong. Begitu. Ya kayak ondol-ondol di pakaian besar, dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Hakadha. Ikuti jalan mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib sahibul maulid bilang, hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul ugul mailul furu'i zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung ya, kalau ada orang mau bingung ya bingunglah dalam hal ini. Ini kagak yang dibingungin, ni naik ni turun, hah? Begitu yang dibingungin, begitu harga naik harga turun, yang dibingungin urusan duniawi. Tahu gak bahwasanya ad-dunya hadza tab' lil akhirah, kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kalau akhirat kita enggak bocor, enggak bakalan bocor dunia kita. Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita. Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din. Begitu. Ada yagul Al-Habib Ali, saya sumpek, saya stres, saya bingung. Dan orang kalau ada mau sumpek, ya dalam perkara ini. Kenapa? Yang saya sumpek, yang saya bingungkan, mailul furu'uz zakiyah, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan suci, keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya. Itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man la salak fi tariq ahli tahiyyah wada'. Yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal bingung, ini ucapan ini bukan hanya ditujukan, oh ini untuk habaib, ahlil bait, lah, buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Jangan menyimpang dari jalan leluhur kita. Kalau leluhur kita orang gagal, ya udah cari pilihan yang lain. Kalau kakek moyang kita, istilahnya ini, apa namanya, orang gagal atau telur busuk, wow, dari semua telur yang ini bagus, yang ini busuk, ya jangan dipakai. Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia, ikut, teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man la salak fi tariq ahli tahiyyamudha', kalau enggak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fa yafuru an nabi siru 'alal ittiba', wahai para keturunan nabi, pecinta mereka, jalan ngikut, ittiba', peneladanan. Enggak repot harus bikin yang baru, enggak usah ruwet. Tapi lanjutkan, teruskan, sudah. Dalam apa jauharah apa fa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf. Keburukan di dalam itu mustahsanat. Ibtida' berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika keluar dari jalan, keburukan terjadi di situ. Sebab mereka para al-awwalin, para pendahulu kita, para salaf kita, mereka Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Siru alal ittiba, tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida. Langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka, jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, itu beliau cerita, yang cerita ke kita hadzal Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri cerita, begitu dia bilang, "Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya. Ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Ahmad bin Abdurrahman Allamah, begitu yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya, wallah ma fil aqwan mithal Ahmad bin Abdurrahman. Enggak ada ulama yang sekali berAhmad bin Abdurrahman di zaman itu. Ada Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, sahibul amali, itu dia lagi jalan, di belakangnya putra beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Tahu-tahu dia stop, nengok ke belakang, lihat anaknya ada, Syekh Abdul Qadir bin Ahmad. Bilang, "Syekh, ya Abdul Qadir." "Naam ya Abah." "Jangan nanti satu waktu, entah saya masih hidup atau udah meninggal, saya nengok ke belakang, kamu gak ada di belakang saya. Jangan datang waktu saya nengok ke belakang, kamu gak ada di belakang saya." Begitu, ya ngikutnya di belakang yang sana, belakang, tahal, belakang kita. Jangan ngikut yang lain. Tahalin dana. Begitu. Wahakadha, itu pelajaran yang sangat mendalam dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu, ayo dalam keilmuan, mana ilmunya mereka, mana akhlaknya mereka. Kalau kita mau bicara tentang keilmuan, rumah keilmuan di sini. Mau bicara tentang kewalian di sini. Mau bicara tentang kesolehan, keibadatan, ketakwaan di sini. Manfaat kepada masyarakat di sini, manfaatnya luar biasa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kiai Hamid di Jember kemarin, waktu itu kita hadir hallnya Kiai Hamid. Sebelum kesini kita hadir hallnya putranya Kiai Abdullah Umar, hallnya Kiai Hamid. Wah, ini hari alhamdulillah kita hadir hallnya Kiai Abdullah Umar, masya Allah, alhamdulillah. Ada Kiai Hamid itu, beliau dikenal tentang kesolehannya, ketakwaannya, bukan cuma sekedar keilmuannya saja, tetapi tawadhu'nya yang sangat luar biasa. Kesolehannya, istigamahnya sampai dari manaqib yang sampai kepada kita, yang kita dengar daripada murid-murid beliau, enggak luput sholat jamaah. Enggak luput sholat jamaah. Sangat luar biasa. Hadil karamah. Saya seminggu yang lalu hadir haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di situ baraja ada buat manaqib beliau. Di antara manaqib yang ringkes itu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin kan yakrah al-iltifat ila karamat atau ila zuhuri karamat. Enggak suka memunculkan karamat. tapi karamat yang terbesar indoh di mata beliau, keramat yang terbesar adalah istiqamah. Itu yang terbesar. Hingga di antara karamatnya beliau adalah sampai akhir hayatnya enggak pernah luput sholat jamaah. Bilang, saya ingat, ini kemarin kita baca Kiai Hamid juga begitu juga radhiyallahu anhu. Wah, Kiai Hamid dapat ini dari mana? Didikan mana? Didikan ayahnya, Kiai Abdullah bin Umar. Ini dapat dari mana? Dari ayahnya beliau, dari leluhur beliau, terus nyambung sampai ke atas para syuyukh beliau, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha. Nah, ini yang perlu kita petik istigamahnya mereka, ketakwaannya mereka. Kiai Hamid dikenal bahkan di kalangan para habaib seseorang yang penuh adab, penuh ta'zim, penuh cinta bahkan kepada ahlil baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun anak kecil. Ta'zim yang luar biasa. Itu dulu tadi saya sebut Abadillah Sab'ah. Ya. 7 ulama besar yang namanya Abdullah, namanya sama, hidup di zaman yang sama di Hadramaut sana. Ulama besar di antaranya Abdullah bin Ahmad Basaudan. Hadzal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal tentang cintanya kepada Ahlul Bait luar biasa. Waktu dia pergi haji di Mekah, Mekah ini penuh dengan para wali-wali. Ada satu wali yang majelisnya selalu dikunjungi orang kalau ketika jamaah haji datang. Dia bikin majelis. Dan beliau ini pecinta Ahlul Bait, sahibul majelis. Dan di antara ta'zimnya kepada Ahlul Bait dan kewaliannya beliau, pokoknya kalau dia lagi majelis, kalau ada Ahlul Bait masuk langsung dia berdiri. Oh, ada Ahlul Bait langsung dia berdiri. Enggak ada orang yang bilang. Begitu. Tahu dari mana ini Ahlul Bait? Tercium dari aromanya. Dibukakan hijabnya. Wa Syekh Abdullah Basaudan bukan Ahlul Bait. Masuk datang ke majelis orang tersebut, maka wali ini yang punya majelis berdiri. Tahu-tahu dia bingung, dia duduk lagi. Terus berdiri lagi, terus duduk lagi. Wah, Syekh Abdullah tetap jalan, ini berdiri, duduk, bingung. Bilang, ya Syekh, kenapa kamu berdiri dan duduk? Bilang, saya bingung, galau. Ini wanginya wangi Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait, tapi aromanya aroma Ahlul Bait. Tercium aroma Ahlul Bait dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Min mahabbatih wa wala'ih radhiyallahu anhum wa arda'ahum. Wa hakadha. Masya Allah, lahum syaraf bidzalik. Nah, karenanya ayo, sirah yang mulia ini, akhlak yang mulia ini adalah turatsuna, ini warisannya kita. Perlu kita bukukan, perlu kita lestarikan ilmunya mereka, manikibnya mereka, riwayatnya mereka. Mungkin dari masyayikh lasem sini kalau mau dibukukan ada banyak sekali. Mungkin sejilid, dua jilid enggak bakal selesai ini. Ayo Gus Baha, tugasnya siapa ini? Masya Allah. Bismillah. Selagi saksi matanya masih banyak yang bisa digali. Alhamdulillah. Banyak di antara para masyayikh, para kiai-kiai yang hadir di sini, masing-masing dari kita ini punya nasab kepada orang-orang mulia, kepada wali-wali besar. Jaga, jangan sampai nanti keturunan kita, anak kita, cucu kita enggak tahu kakeknya seperti apa, leluhurnya seperti apa. Catat data, cari tahu, kumpulkan dan ajarkan tarigah ini kepada anak, cucu dan murid-murid kita untuk mereka meneladani sirah dan akhlak dan ilmu yang mulia yang agung ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan insyaallah, dan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan ya untuk Al-Fakhriyah ini. Tadi saya bilang saya punya tempat di sana namanya Al-Fakhriyah. Nah, ini dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah sekarang. Masya Allah, dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah. Dari sini pulang lagi kita ke Al-Fakhriyah. Jadi selalu enggak pernah tinggal Al-Fakhriyah, walaupun baru pertama kali kita ke Al-Fakhriyah sini. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan para habaib, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Hasan, dan para masyaikh, para ulama di tengah-tengah kita. Jazakumullah khair, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Satu nikmat ini kita ngumpul, enggak ada dengki. Kita ngumpul, enggak ada benci. Enggak ada permusuhan. Masya Allah. Terus lagian apa yang menipu kita hingga orang mau saling membenci, saling mendengki, saling bermusuh? Dunia, harta, tahta, jabatan, tahta 1000 tahun enggak sebanding hingga kita menumbalkan kebersihan hati kita. Apalagi cuma buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dunia seisinya enggak sebanding hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Modal utama Kiai Abdullah bin Umar, hadza qalbun salim, hati yang bersih. Modal utama Kiai Hamid, hati yang bersih. modal utama para masyayikh, para ulama, Kiai Baydawi, Kiai Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, para masyayikh, modal utama mereka kebersihan hati mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hatta al-ilm ma yanfa' kalau hatinya tidak salim. Magalah para masyayikh dahulu mengatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm, setetes hawa nafsu dapat merusak lautan ilmu. Jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Utruk hadil hawa kullu. Kita berpegang dengan apa yang diinginkan. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman hingga yang dia mau ikut kepada apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahi yanfa'na bi ulama'ina insyaallah, yanfa'na bi syuyukhina insyaallah, ilmu senantiasa hidup. Dan Allah Ta'ala senantiasa menghidupkan keilmuan di tempat ini. Dan di antara keluarga kita dihidupkan ketakwaan, dihidupkan hidayat, dihidupkan istiqamah di tengah-tengah mereka. Dan pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waj'alil ilm fina wadzaka wan najabah. Allah Ta'ala jadikan ilmu insyaAllah senantiasa hidup di antara keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aslihna واصلح اولادنا واصلح اهلينا ولا تحرمنا بركه عالم ولا بركه ولي ولا بركه عارف ولا بركه صالح ولا بركه سالك ولا بركه واصل ادخلنا في بركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم امتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن ارفع درجات كيهج عبد الله بن عمر وذويه اجمعين وارفع درجات ابائنا وامهاتنا مشايخنا معلمينا وارزقنا كمال الادب معهم برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود يدفع الظالمين بجاه طهر الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا امين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنا بفك الغلاق لمن بذنبه رهين اغفر لكل الذنوب استر لكل العيوب واكشف لكل الكرب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أثيب موضعي. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para salaf kita, dengan para leluhur kita di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir, Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib itu meninggalnya diracun. Itu dalam Sakaratul Maut dia bilang ke adiknya Al-Husain, Syekh ya Husain, inni la'alam man sammani, saya tahu siapa yang ngeracunin saya. Wa innahu minni fi hil, udah saya halalkan, saya maafkan. Terus Al-Imam Hasan beliau menangis. Lang kenapa menangis? Abuk Ali bin Abi Talib, jadduk Rasulullah, kakekmu Rasulullah, ayahmu Ali bin Abi Talib, ibumu Fatimatuz Zahra. Begitu, dan kau berapa banyak bisyara yang kamu dapat dari kakekmu, dari ayahmu, dari ibumu. Beliau bilang, na'am, mereka orang-orang mulia, tapi saya menangis, akhaf an uslakabi ghair maslakihim. Saya takut di akhirat dibawa ke tempat enggak bareng bersama mereka. Salaf saya orang mulia, tapi saya takut di akhirat enggak ngumpul bersama mereka. Jadilah hal ini selalu menghantui pikiran kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.